Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait syarah sebuah hadis yang mulia, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, begitu pula Ahmad, Al-Hakim, dan dikatakan oleh Tirmidzi rahimahullah hadithun hasanun sahih, hadith ini hadith hasan sahih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Muhaddith Al-Albani rahimahullah. Kita sampai pembahasan makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Telah kita pelajari apa makna dari menjaga Allah subhanahu wa taala, di mana makna menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika kita melaksanakan perintah Allah ada batas-batasnya. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ada batas-batasnya, ada ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai kita melampaui batasan tersebut. Kenapa? Asy-Syaikh Rabi' mengatakan bahwasannya melampaui batasan tersebut disebut perbuatan ghulu, perbuatan berlebih-lebihan. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan shaum, kita diperintahkan untuk mentaati orang tua, kita diperintahkan untuk mentaati waliyul amr, pemerintah. Namun dalam praktek untuk mengamalkan hal tersebut ada batasan-batasannya. Begini, begini, begini syarat-syaratnya dijelaskan oleh syariat Islam. Jangan sampai kita berbuat ghulu, berlebih-lebihan, yang perbuatan ghulu itu akan membinasakan diri kita, bahkan bisa membinasakan orang lain. Contoh sebuah kejadian dalam safar, ada seorang sahabat yang terluka di bagian kepalanya. Asabahu jurhun, tertimpa luka di kepalanya. Dalam kondisi orang ini junub, junub, seorang yang junub itu pada hukum asalnya dia harus mandi besar. Mandi besar. Akhirnya orang ini bertanya kepada sahabatnya yang lain, bagaimana saya ini? Oh enggak, kamu harus mandi besar. Enggak boleh kalau enggak mandi besar. Akhirnya orang ini mandi besar. Dia siram kepalanya. Ya, mandi besar dibasahi seluruh tubuhnya. Akhirnya orang ini meninggal. Mati. Wafat. Akibat apa? Mandi tadi. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan marahnya beliau mengatakan qatalu qatalu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Begitu besar tahdzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu, tidakkah mereka bertanya? Fa inna shifa'al 'ay as-su'al. Karena obatnya kebodohan itu, ketidaktahuan itu ya bertanya. Ini seharusnya orang ini boleh bertayamum, cukup. Karena ada hajat, darurah. Enggak mutlak ayat itu mengatakan bahwasanya orang yang mandi besar, orang yang berjunub itu harus mandi besar dalam kondisi apapun. Sampai pun dalam kondisi darurat. Bahkan ayat mengatakan boleh orang yang sakit, orang yang safar tidak mendapati air untuk bertayamum. Atau mungkin satu kondisi dalam safar orang itu kehabisan bekal di padang pasir yang luas, kondisi terik panas. Enggak ada lain kecuali bangkai ayam misalkan, bangkai kambing misalkan. Oh, enggak boleh, kamu harus cari yang halal. Ini orang sudah butuh makan, bahkan dia dalam kondisi kelaparan yang mungkin bisa jadi sebentar lagi dia meninggal dunia karena kelaparan. Maka boleh baginya memakan hal itu sesuai kadar yang dia butuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tudirtum ilaihi. Dan Allah telah merincikan apa yang Ia haramkan kepada kalian kecuali hal-hal yang kalian dalam kondisi darurat. Fadhol, silakan. Makan daging babi dalam kondisi saat itu tidak ada lain kecuali itu yang dia butuhkan untuk menopang kehidupannya. Maka dia makan sesuai kebutuhan dia. Tidak sampai puas-puas sekali. Tidak dia berkenyang-kenyang dengan itu. Tidak. Sesuai kebutuhannya. Al-Muhim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga meletakkan batas-batasnya. Juga dalam masalah mengambil sebab. Allah perintahkan kita untuk bertawakal dengan cara mengambil sebab. Tidak melupakan untuk mengambil sebab. Contoh pandemi misalkan. Jangan sampai sebab yang kita lakukan itu menjadi sesuatu hal yang kita bergantung padanya. Sampai-sampai kita itu berkurang tawakalnya kepada Allah, atau bahkan hilang oh masker ini yang menyelamatkan saya, gak ada lain. Padahal ini sebab. Maka kita semua muslimin mengambil jalan tengah. Kita melakukan sebab, selebihnya kita serahkan urusannya kepada Allah. Kita cari rezeki, kita berdagang, itu sebab. Hasilnya Allah yang tentukan, berapa kita dapat, berapa kita raih rezeki tersebut, Allah yang punya urusan. Kembali kepada kitab, itu makna diantara yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di mana balasan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jiwa kita. Akan menjaga harta kita dan yang lebih utama menjaga agama kita. Menjaga keistiqomahan kita. Ini yang terpenting. Kita bisa membedakan al-haq al-batil. Bisa jadi karena sebab kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Rabi Al-Imam Al-Mujahid hafizahullahu taala menjelaskan berikutnya, masih pada makna penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menjaga Allah Subhanahu wa taala? Tadi sebagiannya telah kita pelajari, telah kita dengarkan. Menjaga perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan dan menjaga hudud. Menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya qala hafizahullah fa ma'a qiyamika bil awamir wajtinabika lin nawahi wa hifzika lil hududi aidan talja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ay yahfadz qalbaka fala yazigh. Bersamaan kamu menegakkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan-Nya dan menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, kamu juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hatimu. Di antara sikap, di antara makna menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hati kita masing-masing. Menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, fala yazigh, sehingga hati ini tidak menyimpang. Ini hal yang banyak dilupakan dan dilalaikan oleh manusia. Wa tad'allaha bi ikhlasin wa sidqin alla yaziqa qalbaka 'anil haqq. Engkau berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, wa sidqin, penuh kejujuran, agar hati Anda, hati kita, tidak menyimpang dari al-haq, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhlasin wa sidqin. Ada orang mungkin yang berdoa agar dilihat yang lainnya. zahirnya dia berdoa, tapi dalam hatinya ketika berdoa, semoga si fulan lihat saya, biar takjub dia sama saya. Enggak ikhlas kepada Allah. Orang yang seperti ini, orang yang menyimpang hatinya dan dia bersenang-senang dengan itu, dia nikmati niat tersebut, dia rasakan, dia turuti. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, tambah Allah simpangkan mereka dari jalan al-haq. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, kejujuran. Penting ini. Ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis tiga golongan yang Allah lemparkan ke dalam jahanam. Yang mereka kerjakan padahal amalan-amalan besar. Belajar ilmu, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojaah, berderma dengan hartanya, berjihad fi sabilillah bersama kaum muslimin. Ya Allah, aku membaca Al-Quran di jalanmu karena kamu ya Allah, karena engkau ya Allah. Aku berderma karena engkau ya Allah. Aku berperang karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah. Engkau dusta. Engkau berperang agar disebut jari pemberani. Engkau berderma agar disebut jawad, oh yang dermawan. Engkau membaca Al-Quran liyuqal qari, agar disebut qari, alim. Maka di antara sebab Allah menjaga kita apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma jabihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita tidak menyimpang dari sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah shalawatullah wasalamuhu alaihi. Wa taqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan engkau berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Mahma balagal mar'u minat taqwa was-salah wal-iltizam bi'awamirillah wajtinabi nawahi huwa bihajah aydan ila ayyad'u Allah tabaraka wa ta'ala. Seberapapun seseorang itu mencapai tingkat ketakwaan, tingkat kesolehan, tingkat dia berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dia juga masih membutuhkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hatinya dari penyimpangan. Enggak ada yang merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Penyimpangan, enam kesesatan, syahwat, syubhat, di antara yang sempat terdengar ketika terjadi fitnah terutama. Sebagian mereka, sebagian orang mengatakan ah saya sudah melewati fitnahnya ini, fitnahnya itu, sudah biasa saya. Saya sudah melewati fitnahnya ketika awal dakwah. Seakan-akan dia merasa akan lolos dari fitnah yang dia berada padanya sekarang. Insya Allah di sini aman, kata. Siapa yang bisa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan pada zahirnya dia seakan-akan merasa aman dari yang namanya fitnah, dari yang namanya syubhat wasyahwat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensifati orang yang khawatir kepada dirinya itu, itulah mukmin yang sebenarnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadis yang agak panjang bahwasannya akhir umat ini akan mendapat ujian dan akan mendapat perkara-perkara yang kalian ingkari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taji'ul fitan, dan datanglah berbagai fitnah. Naam. Setiap datang fitnah, mukmin ini mengatakan hadhihi muhlikati. Ini yang dapat membinasakan aku. Thumma tangkashif, kemudian fitnah itu tersingkap baginya, selamat dia. Datang fitnah yang berikutnya, kemudian dia mengatakan lagi hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Thumma tangkashif, kemudian tersingkap lagi, selamat dia. Setiap fitnah dia mengatakan seperti itu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya ini yudaqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Seseorang itu menganggap fitnah yang sebelumnya lebih lebih mudah karena yang sekarang dia rasakan lebih dahsyat. Seperti itu terus. Fitnah yang berikutnya dia rasakan, dia merasa yang sebelumnya lebih ringan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arad, faman ahabba ayyuzha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Maka barang siapa yang ingin di selamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kematian datang kepadanya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Syekh Rabi' melanjutkan, wa ayyahfadha qalbahu fal qulubu baina asbi'aini min ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bahwasanya seorang itu bagaimanapun tingkat ketakwaannya, setinggi apapun dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh untuk berdoa kepada Allah agar menyelamatkan hatinya dari penyimpangan, agar menjaga hatinya. Fal qulub baina asbi'aini min asabi'ir rahman, maka hati-hati manusia ini berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. kadang seperti ini, kadang semangat, kadang dia lagi turun semangatnya, kadang dia lagi suntuk, kadang dia lagi punya masalah, gelisah. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, penjagaan. Karena berdoa termasuk dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa bagi mereka yang kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan keikhlasan? Allah akan jaga dia. Allah jaga hartanya, Allah jaga jiwanya, Allah jaga dinnya, agamanya. Naam. Fatas'alallah tabaraka wa ta'ala an yahfadz qalbaka. Engkau minta kepada Allah untuk menjaga hatimu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balik, kokohkan hati kami ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, maka palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Rasulullah banyak berdoa dengan doa ini, kata Syekh Rabi. Wasu'ilah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami wahai Rasulullah, para sahabat? Qala kaifa la khafu alaikum, bagaimana aku tidak mengkhawatirkan kalian, kata Rasulullah. Wal qulubu baina asbi'aini min asabi'ir rahman nuqallibuha kaifa yasha. Sedangkan hati-hati itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah kekokohan hati, penjagaan Allah agar tidak berpaling dari al-haq, dari ketaatan, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ini sahabat, di antara yang hidup di zaman itu, zaman sahabat, di antara mereka ada yang sebelumnya berislam ketika Fathu Makkah. Kemudian orang ini dia murtad menjadi Nasara, putranya Umayyah ibn Khalaf. Ana lupa siapa namanya, di antara putranya Umayyah bin Khalaf. Umayyah sendiri Rasul musyrikin fi zamanih, pimpinannya kaum musyrikin di zamannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah punya anak, salah satunya murtad dari keislaman. Dia juga punya anak, Umayyah bin Khalaf, seorang sahabat dan bagus keislamannya. Artinya sampai dia meninggal dalam kondisi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Yang satunya murtad. Terjadi masalah antara dirinya dengan yang lain. Kemudian dia pergi ke sebuah negeri yang lain, watanassar menjadi Nasrani. Naam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari pelajaran ini kembali bagi kita untuk terus kembali kepada Allah, meminta as-sabat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan urusan-urusan duniawi mengantarkan kita untuk terbawa permasalahan tersebut sampai kepada agama. Masalah jual beli mungkin terjadi problem, mungkin muamalah mungkin. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan antara kalian dengan yang lainnya fitnah, ujian. Atasbirun, maukah kalian bersabar? Jangan kita kedepankan emosi, jangan kita kedepankan kepentingan diri kita pribadi. Pentingkan yang lebih dari itu, ukhuwah. Dan ketika terjadi khilaf, perselisihan mungkin kadang terjadi, kita kembali memperbaiki hati kita, ikhlas kepada Allah. Ya sudahlah, masalah sepele. Jangan sampai itu mengantarkan kita kepada yang lebih besar, perkara manhajiyah, perkara diniyah, bahkan ini anaknya Umayyah bin Khalaf sampai menjadi Nasrani karena masalah pribadi. Maka kembali kepada bimbingan Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, hendaknya kita terus meminta kepada Subhanahu wa taala as-sabat dan juga kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah, seorang imam rahimahullah, mengatakan adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan, takut kepada kemunafikan atas dirinya, para sahabat. Bahkan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu khawatir kepada dirinya, sampai-sampai Umar ini bertanya kepada sahib sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhum. Apakah aku termasuk dari kalangan kaum munafik wahai Hudzaifah? Katanya tidak. Apakah ada di antara pegawai-pegawaiku yang seorang munafik? Maka Hudzaifah pun menutup rahasia tersebut. Asyawasanya Umar sendiri, sahabat yang mulia, orang kedua yang termulia pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya khafu ala nafsih an-nifaq, dia takut kepada kemunafikan. Qala fala yaghtarul insanu biistiqamatihi wa biiltizamihi li awamirillah wajtinabi nawahi. Dan terkadang seorang manusia itu tertipu dengan keistiqomahan dia, dengan sikap dia berpegang kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Dia tertipu dengan itu semua. Dia ujub, dia bangga. Dia remehkan saudara-saudaranya yang lain. Ah, apa si fulan? Enggak sholat malam. Ah, apa si fulan? Enggak ta'awun dia. Lah, ta'awun itu manfaatnya buat kita sendiri. Kita berta'awun itu ingin ajar dari Allah. Untuk apa kita ungkit-ungkit perbuatan saudara kita? Kalau engkau ingin menasehati, nasehati pribadi. Jangan diremehkan. Ah, apa si fulan? Begini, begitu. Dia cuma sholat 5 waktu di masjid. Dan lain sebagainya. Apa si fulan? Manhajnya lembek. Padahal ini orang yang dikenal berpegang kepada sunnah. Misalkan. Dia omongkan kesana kemari. Misalkan. Dia tertipu dengan dirinya. Dia remehkan saudara-saudaranya. Yaghtarru binafsihi. Tertipu dengan dirinya. Lianna syaitana aduun ya'ti bani Adam an aimanihim wa an syama'ilihim wa min khalfihim ya'tihim min kulli nahiyah na'udzubillah. Karena syaitan itu merupakan musuh yang akan menghampiri bani Adam dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari belakang mereka. Dari berbagai arah berusaha syaitan. Dari pintu maksiat, dari pintu syubhat, dari pintu ikhtilaf, dari pintu ini, dari pintu itu. Terlebih kepada ahlus sunnah, salafiyin. Tahu syaitan. Mereka belajar tauhid, mereka belajar sunnah, mereka belajar manhaj. Syaitan hembuskan permusuhan di antara ahlus sunnah. Pecah. Yang ini tetap ada yang kokoh, yang ini futur karena menghadapi cobaan, ujian. Diuji hatinya. Minas shadiqin am minal kadzibin? Dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya ataukah orang-orang yang kadzibin, dusta? Betul, dia beriman kepada Allah murni atau tidak? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yuhawil ay yuzighal insana wa ay yudillah. Syaitan berusaha untuk menyimpangkan manusia, menyesatkan mereka. Dan syaitan ini betul-betul bersungguh-sungguh dia. Bayangkan. Sampai-sampai disebutkan para ulama rahimahumullah, tingkatan-tingkatan syaitan dalam menggoda bani Adam. Dari pintu syirik mungkin dia selamat, dari pintu kebid'ahan. Kebid'ahan dia selamat, dari pintu kemaksiatan. Dari pintu kemaksiatan dia selamat, dari pintu al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Atau dari perkara-perkara yang tingkatannya di bawah amal yang lainnya. Dilalaikan dia dari perkara yang lebih utama dan dia amalkan perkara yang di bawahnya. Masih dia bertahan orang ini. Naam. Terus syaitan enggak berhenti-berhenti cari celah. saat ini dia masih kokoh hatinya, saat ini dia lemah hatinya, berusaha masuk, menerobos. Maka kita pun sebagai Bani Adam, anak cucunya Adam alaihi salam, meniru bapak kita Adam. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak introspeksi diri, banyak memperbaharui niat kita, banyak kembali kepada Allah. Qala fayasta'idhu billahi minhu wa yatlubu minallahi an yahfadha qalbahu wa an yusarrifahu ala ta'atihi wa an yasrifahu ala ad-dalali wasy-syirki wal bid'i wan nifaq wa mashakal dzalik. Maka hendaknya orang ini beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penyimpangan, dari yang namanya kesesatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hatinya, untuk mengarahkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah. Dia minta. Bahkan seharusnya dia berilhah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta. Yang perbuatan ini tidak diperbolehkan untuk seorang makhluk pun. Merengek dia, mengharap betul-betul, sebagaimana kita kalau butuh. Karena orang yang butuh, kita berdoa itu bukan Allah yang butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah seakan-akan kita orang yang berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat baik kepada Allah. Ketakwaan kita ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah, sedikit pun. Memberi manfaat kepada Allah tidak sedikit pun. Sebaliknya, kemaksiatan kita, kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka seharusnya kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khawatir jangan-jangan Allah akan menyimpangkan hati kita dari al-haq, dari agama ini. Naam. Dan meminta kepada Allah untuk memalingkan hati kita dari kesesatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemunafikan. Wa ma syakala dzalik, dan yang semisal dengan itu, dan yang semacam dengan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersendiri, berlindung dari kesyirikan. Naam. Qala al-'abdu bi haja ila hadha al-khawfi wa ila hadhihi al-muraqabati wa ila hadhihi al-mutaba'ah li qalbihi wa la ya'man. Hamba itu butuh rasa takut ini, rasa khawatir tersebut dia butuh seharusnya. Dia butuh perasaan merasa diawasi oleh Allah. Seorang hamba itu dia butuh adanya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadhihi al-mutaba'ati liqalbihi, dan dia butuh untuk terus mengikuti perkembangan hatinya. Wala ya'man, dan seorang hamba itu tidak merasa aman. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, berkata seorang tabi'in yang mulia al-Hasan al-Basri rahimahullah, wallahi ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Demi Allah, tidaklah yang takut dari makar Allah tersebut kecuali dia seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah tersebut kecuali dia seorang munafik. Dalam kondisi kita seperti ini, langgeng, aman, tentram, mendapat keluasan, jangan kita lalaikan hati kita. Kita merasa aman, enggak ada apa-apa. Hati kita lalai, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah kasih kita ujian, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Maka di antara sifat kaum mukminin, dia khawatir terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan makar kepada kita sebagai balasan atas perbuatan kita. Berbuat makar kepada Allah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Allah itu memiliki sifat makar di saat yang tepat, di suatu kondisi yang memang seharus, yang memang Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya memberikan makar kepada hambanya. Karena disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya makar ini merupakan sifat sempurna bagi Allah jika dalam kondisi membalas hal yang semisal. Membalas hal yang semisal. Ketika seorang hamba itu berbuat makar kepada Allah, maka Allah balas makarnya. Di antara makarnya hamba apa? Dia lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk makar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak akan bermanfaat makar mereka, justru Allah balas makar mereka. Allah timpakan penyimpangan, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah. Bukan karena hal yang sifatnya perbuatan maksiat yang tampak saja, bisa jadi berpalingnya hati kita kepada selain Allah, ini juga bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus perbaiki jasmani kita dan juga rohani kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama dan menjadi bahan introspeksi diri kita semua, dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga membuahkan taqwallah dan keikhlasan kepadanya. Ila huna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.